Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala ar-rahmat li ahli ar-rahmati ya rabbana ij'al hadzal matar matar ar-rahmati Allahumma ya munzil ar-rahmati ij'al hadzal matar matar ar-rahmati اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرته اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنه بعد الموت اما بعد yang kami cintai para cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam para habaib dan para syaraif dan para ulama pewaris Nabi dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kita saat ini diberi oleh Allahu jan rahmat Nabi Muhammad pernah suatu ketika di saat berkumpul hujan datang Nabi Muhammad mengatakan hari ini hari rahmat. Hari ini adalah hari bahagia. Hari ini adalah hari mulia. Dan yang sakit dijadikan sehat. Yang susah akan dihilangkan susahnya. Yang dalam rumah tangganya ribut diberi kebahagiaan. Anak-anaknya jadi anak soleh. Sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan sedikit. Mendengarkan sedikit tawajuh dan sanjungan kepada Nabi dari Nanda Zahra. Nanda Zahra Yahya Jamzuri kepada operator untuk bisa segera menghadirkannya. Surat cinta untukmu, ya Rasulullah. Lebih bagus dari yang ya Rasulullah. Sungguh mata ini tak pernah lebih tampan darimu ya Rasulullah. Tak seorang wanita pun yang pernah melahirkan. Engkau terlahir dengan tanpa celah. Engkau terlahir tanpa satupun kekurangan. Karena engkaulah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Ya Rasulullah, betapa rindu hati ini untuk bertemu denganmu. Betapa kami ingin melihat senyummu. Tapi apa yang bisa kami banggakan? Belum pantas kami mengaku menjadi pecintamu. Diri ini penuh dosa, hati ini penuh nista. Akankah kau anggap kami sebagai umatmu? Akankah kau sambut tangan ini dengan hati yang penuh cinta? Akankah kau tersenyum pada kami dengan penuh kebanggaan? Akankah beribu tanya dalam jiwa, resah hati ini, undah gulana tanpa tahu jawabnya. Ya Rasulullah, mengharapkan dengan tulus hati ini. Jadikanlah ini bukti cinta kami yang dapat kami persembahkan untuk menggapai cintamu dan ridho ilahi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabiyallah ya Rasulullah. Kami yang hadir di tempat ini hamba-hamba yang mengaku pecintamu. Akan tetapi ya Rasulullah, kadang kami tidak punya bukti untuk mengatakan ini semua. Kami hanya pandai berkata mencintaimu ya Rasulullah. Ya Allah, seperti telah engkau mudahkan lidah kami mengucapkan cinta, mudahkan hati kami untuk mencintai ya Allah. Seperti lidah kami mudah untuk mengucapkan kalimat rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad, rindukan hati kami ya Allah kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Allah, engkau yang melihat hati kami, engkau yang merubah-rubah hati kami. Kami saat ini berkumpul ke tempat ini hanya karena kami ingin dikumpulkan kelak di padang mahsyar bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Wahai kaum muslimin, para kekasih-kekasih Allah, pecinta Rasulullah, semuanya punya bukti. Buktikan kalau engkau mencintai Rasulullah di pasarmu. Buktikan kalau engkau mencintai Rasulullah di rumahmu. Buktikan kalau engkau mencintai Rasulullah dalam urusan pekerjaanmu. Buktikan kalau engkau mencinta Rasulullah di saat engkau tidur. Dan sungguh pecinta Rasulullah akan punya bukti-bukti. Lihatlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi mencintai, dan tanda cinta adalah berbuat kebaikan. Atau tanda percintaan dan mencintai adalah berkorban untuk yang dicintainya. Rela untuk berkorban untuk yang dicintainya. Lihatlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka, para sahabat Nabi yang waktu itu Nabi Muhammad berada di perang Uhud. Dia berada di perang Uhud. Sayyidina Abu Bakar berperang bersama Rasulullah. Sayyidina Umar berperang bersama Rasulullah. Mereka berjauhan, akan tapi mendengar suara bahwasanya Nabi Muhammad meninggal. Mereka bergegas mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di hadapan Nabi ada satu sahabat Nabi yang bernama Abu Talha ibn Ubaidillah. Abu Talha ibn Ubaidillah berada di depan Nabi Muhammad dan berkata, "Nahradunna nahri ya Rasulullah. Sebelum lehermu, leherku dulu yang boleh dipenggal ya Rasulullah. Sebelum badanmu, biar badanku yang menjadi tameng ya Rasulullah. Sebelum nyawamu, biar nyawaku ya Rasulullah." Sehingga saat itu Abu Talha mendapatkan serangan dari musuh yang ingin menghujam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Talha meninggal seketika saat itu dan ditemukan dalam badannya seperti tombak karena penuh dengan anak panah. Seketika Nabi Muhammad berkata, "Saksikan, wajib ia mendapatkan surga, Di saat seperti itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab kemudian datang, dan di saat itu ternyata ditarik oleh satu sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah menarik Sayyidina Bakar. "Abu Bakar, engkau dulu pernah hijrah ke Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad. Engkau mendapatkan kemuliaan. Aku ingin mulia bersama Nabi Muhammad. Sekarang giliranku. Kau mundur wahai Abu Bakar." Akhirnya Abu Ubaidah mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu Rasulullah wajah beliau bersimbah darah, penuh dengan darah. Abu Ubaidah memeluk Rasulullah, kemudian ditemukan di kening Nabi Muhammad ada besi potongan tombak yang nyangkut di kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan dicabut dengan besi, takut Nabi Muhammad merasakan sakit. Akan dicabut dengan kayu, takut merasakan Nabi Muhammad sakit. Akhirnya dipeluk Nabi Muhammad, dan Abu Ubaidah mengeluarkan, Nabi Abu Ubaidah mendekatkan bibirnya ke tempat luka tersebut dan menarik besi yang ada di kening Rasulullah, sehingga karena begitu kerasnya sangkutan, karena begitu kuatnya besi tersebut, sampai giginya terjatuh, dan diulang lagi jatuh gigi yang kedua, hingga berhasillah mencabut besi yang menancap di kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu para sahabat Nabi melihat Nabi Muhammad berdarah, Abu Ubaidah mengusap langsung darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi bagaimana Abu Ubaidah mengusap kening Rasulullah? Lihat, tidak diusap dengan bajunya, tidak diusap dengan tangannya, tidak diusap dengan sapu tangan atau tisu. Akan tapi saat itu Abu Ubaidah mendekatkan mulutnya ke darah yang bercecer, ke darah yang memenuhi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diisap itu darah. Nabi Muhammad berkata, muntahkan, keluarkan darah itu. Beliau berkata, demi Allah, tidak akan keluar, aku keluarkan ludih darah ini dari mulutku, dan ditelan. Kemudian Abu Ubaidah setelah membersihkan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mulut beliau, kemudian beliau keluar amarah, kecemburuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggalkan Nabi, akan aku habiskan musuh-musuhmu ya Rasulullah. Kemudian berjalanlah Abu Ubaidah menjauh, dan Nabi Muhammad berkata, siapa yang ingin melihat ahli surga berjalan di atas bumi, ahli syahid yang masih hidup, itulah Abu Ubaidah, itulah perjuangan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh luar biasa cerita terakhir waktu Nabi Muhammad dalam keadaan sakit menjelang kematian beliau. Di saat Nabi Muhammad sakit saat itu, Nabi Muhammad keluar dari rumah beliau, dibantu oleh Sayyidina Ali dan Fadl ibn Abbas, Rasulullah datangi ke masjid yang saat itu Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Kemudian saat Nabi Muhammad datang, Sayyidina Abu Bakar mundur ke belakang, dan setelah melakukan sholat Nabi Muhammad berdiri dan berkhutbah. Setelah berkhutbah bercerita tentang banyak hal Nabi Muhammad, dan berkata, seorang hamba dipilihkan oleh Tuhannya, seorang hamba suruh memilih antara dua hal, di dunia dan abadi di dunia, atau di surga bersama Allah, bertemu dengan Allah. Pilihannya adalah di dunia atau bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hamba yang ngerti akan memilih Allah. Itu isyarat akan kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memberikan kabar kepada sahabat, aku disuruh memilih dua hal, antara di dunia dan milih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hamba tersebut memilih Allah. Saat itu para sahabat Nabi belum ada yang faham. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis di saat mendengar berita itu. Setelah Sayyidina Abu Bakar menangis, si kiri kanan Sayyidina Abu Bakar ikut menangis. Sehingga setelah itu semua menangis, bahwasanya itu khutbah terakhirnya Rasulullah. Rasulullah akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu Rasulullah melanjutkan khutbahnya dan berkata, Siapapun di antara kalian yang pernah aku sakiti atau aku ambil haknya, apapun aku zalimi, kalau ingin mengkisos, menuntut, sekarang saatnya. Sebelum aku menghadap Allah, aku tidak ingin menghadap Allah dengan kezaliman. Siapapun yang pernah aku sakiti, silakan sekaranglah waktunya untuk menuntut. Berdiam Nabi Muhammad. Rupanya para sahabat Nabi tidak ada yang menjawab sepatah kata pun. Lalu Nabi Muhammad ingin melanjutkan ceramah beliau. Di saat Nabi Muhammad ingin melanjutkan ceramah beliau, tiba-tiba di belakang ada yang berdiri, ya Rasulullah, aku yang akan mengambil kisos atasmu ya Rasulullah, aku yang akan menuntut ya Rasulullah. Para sahabat Nabi yang semula menangis terhenti tangisnya mendengar suara tersebut. Siapa gelangan dia? Mungkin orang munafik yang ingin kurang ajar dengan Rasulullah, mungkin orang munafik yang mau jahil dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berkata, taqaddam, majulah engkau, mendekatlah orang tersebut. Setelah orang itu mendekat, para sahabat Nabi semua mengenalnya. Dan Rasulullah pun ternyata juga mengenal orang ini. Orang ini adalah orang cerdas yang saat itu ditanya oleh Rasulullah, engkau minta apa? Dia menjawab, ya Allah, doakan aku agar aku mati tidak pakai hisab, langsung masuk surga. Dan itulah Ugasah. Ugasah yang didoakan Nabi Muhammad menjadi ahli surga tanpa hisab. Bagaimana akan menuntut Rasulullah? Dia berkata, aku akan tuntut ya Rasulullah. Kemudian mendekatlah Ugasah. Sayyidina Ali yang ada di kanan Nabi, Sayyidina Fadl ibn Abbas yang ada di kiri Nabi tidak terima. Ya Rasulullah, biar aku yang tanggung apa yang akan dia lakukan untukmu, aku tidak rela. Biar aku yang disakiti ya Rasulullah. Sayyidina Fadl pun berkata, biar aku yang disakiti ya Rasulullah, jangan engkau ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, tidak, itu urusanku dengan dia. Ini urusanku dengan Ukasha. Ukasha, apa yang kau tuntut atasku wahai Ukasha? Ukasha berkata, ya Rasulullah, engkau masih ingat waktu berada di perang Badar, saat engkau menurunkan barisan perang, engkau telah memukulku dengan tongkatmu, dan ketahuilah pinggangku sakit sekali ya Rasulullah, dan sampai hari ini pun masih aku rasakan sakit. Aku akan balas atasmu ya Rasulullah. Allah. Nabi Muhammad berkata, baik Ukasah, balaslah kalau ingin membalas. Ukasah menjawab, ya Rasulullah, waktu engkau memukulku, aku tidak pakai baju. Sekarang engkau pakai baju, buka bajumu ya Rasulullah. Akhirnya dibukalah baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, engkau dulu memukul dengan tongkat, aku tidak punya tongkat. Diambil diberikan tongkatnya Rasulullah. Pukullah aku dengan tongkatku. Akhirnya Ukasah memegang tongkat tersebut, lihat, memegang tongkat tersebut dan digoyang-goyangkan tongkat tersebut. Sekali, dua kali digoyangkan tongkat tersebut dan ternyata setelah itu tongkat dibuang dan dipeluklah perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipeluklah perut Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, Ukasah, apa yang kau lakukan ini? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku merasa bahwasanya ini akhir-akhir kehidupanmu ya Rasulullah. Sungguh ya Rasulullah, aku ingin sentuhkan kulitku di saat kau masih hidup ya Rasulullah. Allah. Kecerdasan orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita hadirkan makna kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada namanya Ibnu Dzinnah, Zaid Ibnu Dzinnah. Zaid Ibn Dzinnah adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu oleh Abu Sufyan dihanti, pukuli, disiksa, dicabut telinganya, matanya, suruh mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh keluar dari agama Nabi Muhammad. Tidak. Lalu setelah itu Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir berkata kepada Zaid Ibn Dzinnah, Zaid Ibn Dzinnah, kau akan disalib dan kau akan dibunuh, kau akan mati, kau disiksa. Dia mengatakan, tidak ada masalah. Bagaimana kalau seandainya ditukar dengan Muhammad? Bagaimana, engkau setuju atau tidak? Ibnu Dzinnah berkata, Zaid Ibnu Dzinnah berkata, demi Allah, aku tidak rela jika Nabi Muhammad kena duri di rumah sementara aku enak-enak di sini. Aku tidak rela Nabi Muhammad kena duri pun aku tidak rela. Bagaimana akan kau siksa? Tidak, aku tidak akan merelakan itu semuanya. Sampai Abu Sufyan saat itu berkata, wallah, wallah, karena mereka juga kenal Allah biarpun mereka menyekutukan Allah, wallah, demi Allah, aku pergi ke Rom, aku pergi ke negeri-negeri Ajam, aku melihat semua orang pada mengagungkan raja-raja mereka, akan tapi aku tidak pernah melihat orang yang mencintai dan mengagungkan sahabatnya seperti Muhammad. Wallahi inni ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat orang yang mencintai seseorang seperti sahabatnya Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi tidak rela kalau seandainya Nabi Muhammad disiksa sampai akhirnya waktu itu dia akan dibunuh. Kemudian setelah itu berkata, kau akan dibunuh wahai Zaid Ibn Dzinnah, silakan kalau mau bunuh aku. Lastu ubali, lastu wali hina uktalu muslima. Aku tidak peduli di saat aku dibunuh dalam keadaan muslim. Aku tidak peduli, pokoknya aku mati dalam keadaan Islam. Kemudian setelah itu dia minta sholat dua rakaat. Dan setelah minta sholat dua rakaat, ternyata setelah assalamualaikum dia mengatakan, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kesungguhan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Di antara yang hadir mendengar jawaban dari Nabi Muhammad yang ada di tempat yang jauh, alaikassalam, alaikassalam, alaikassalam ya Zaid. Tempatmu adalah bersamaku di surga nanti. Dan setelah itu dibunuhlah Zaid Ibn Dzinnah. Lihat, ini sekedar contoh saja. Nabi, mereka rela nyawanya diberikan untuk Rasulullah. Sekarang ini kadang Masya Allah urusan kerjaan haram. Sudah begitu ngaku cinta Nabi Muhammad. Jangankan nyawanya, lapar sedikit saja harus mengambil yang haram. Kadang-kadang bukan urusan lapar, hanya pengen baju yang bagus saja ngambil yang haram. Pengen mobil bagus ngambil yang haram, bukan mau mati. Ini yang harus jadi pelajaran buat kita, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah, yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan di rumahmu wahai para suami, bagaimana istrimu di rumah? Sudahkah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana solat mereka? Bagaimana pakaian mereka wahai ahli maulid? Bagaimana cara hidup mereka wahai ahli maulid? Bagaimana engkau di toko wahai ahli maulid? Apakah masih berbohong? Mana perjuangan kita untuk Nabi? Mana pengaku cinta kepada Rasulullah? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jangan kau halangi kami dari rahmatmu karena dosa-dosa kami, Ya Allah. Kami banyak dosa, Ya Allah. Akan tapi kami melihat kemurahanmu, maka kami mohon dengan kemurahanmu, Ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Sehingga kami di rumah kami bisa menjalankan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Di rumah kami suami istri yang saling mencintai karenamu, Ya Allah. Para wanita-wanita yang menutup aurat mereka, Ya Allah. Yang menjaga hubungan mereka dengan sesama, Ya Allah. Yang bisa berbuat bakti dan berbuat baik pada suami. Suami yang tidak zalim, hei pencinta Nabi Muhammad. Suami yang suka zalim kepada istri, bukan bagianmu surga Nabi Muhammad. Hei para suami yang suka ngomong kasar kepada istri. Apa arti maulidmu? Kau adalah pendusta jika ternyata kau belum bisa berkasih sayang dengan istri-istrimu yang Nabi berpesan. Istausu bin nisa'i khaira. Hei para suami, ingatlah, ingatlah wanita-wanita, perhatikan mereka. Ajari mereka yang benar, wahai para suami. Wahai para istri, ingatlah Nabi Muhammad pernah berkata, banyak wanita masuk neraka. Gara-gara apa? Yakfurnal ashir, tidak pernah terima kasih pada suami. Yuktirna syikat, banyak mengadu. InsyaAllah kita semua adalah ahli surga. Amin. InsyaAllah setelah ini kita akan doa bersama Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Ketua Robithah Alawiyin. Beliau akan mengantarkan kita doa yang insyaAllah, Ibu, tidak panjang insyaAllah. Semuanya tidak panjang. Tapi sebelum doa beliau, kami akan mulai sedikit doa, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf semuanya sebelumnya yang kena hujan. Yang paling banyak kena hujan, paling banyak rahmatnya. Yang tidak kena hujan-hujanan nanti di sini. InsyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dari yang datang dari tempat yang jauh. Semakin jauh perjalanan Anda, semakin gede pahalanya di hadapan Allah. Dan juga tadi atas titip pesan khususnya yang datang dari Tegal, insyaAllah kita akan ada pengajian di tempatnya Romoyai Asnawi di daerah Margasari di pesantren Tauhidiyah Al-Asyariyah Wal-Maturidiyah Tegal, insyaAllah. Beliau ada di sini juga. Di sini para habaib, para ulama ada. Alhamdulillah, mari kita sedikit doa saja. Nanti akan dilanjut oleh Habib Muhammad Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang menyaksikan permasalahan kami, ya Allah. Yang menyaksikan problem kami, ya Allah. Yang menyaksikan kami saat ini, yang tahu hati kami, ya Allah. Jika ada di antara hati kami kotor, bersihkan, ya Allah. Ada di antara kami pendengki, ya Allah. Bersihkan hati kami dari dengki, ya Allah. Ada di antara yang hadir tidak senang jika melihat sahabat dan saudaranya berhasil. Kedengkian menghantarkan ke neraka, ya Allah. Bersihkan hati kami dari dengki, ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang sombong, ya Allah. Sombong karena ilmu, ya Allah. Ada yang sombong karena harta, ya Allah. Ada yang sombong karena pangkat, ya Allah. Ada yang sombong karena nasab, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, berikan ketawaduan ke hati mereka. Engkau Maha Tahu, ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang sudah tidak punya kasih sayang. Perilakunya kasar, tidak kepada suami, tidak kepada istri, kepada semua orang kasar. Karena hatinya tidak kau berikan kasih dan sayang. Maka kami mohon, gantilah dengan kasih sayang, ya Allah. Sehingga dengan suami lebih penuh kasih, dengan istri lebih penuh kasih, dengan anak-anak lebih penuh kasih, dengan tetangga penuh kasih, dengan pembantu penuh kasih, ya Allah. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang keras hati, ya Allah. Engkau menyaksikan hati kami. Siapapun yang ada di tempat ini, mereka ingin mulia. Kalau engkau saksikan di antara yang hadir adalah orang yang kerjaannya haram, rizkinya haram, selain di tempat ini ahli maksiat, engkau adalah Maha Pengampun, ya Allah. Berkat kehadiran mereka, ampuni mereka, ya Allah. Jadikan mereka kekasih-kekasihmu, ya Allah. Jangan sampai ada yang kau tinggal satu pun orang yang hadir ke tempat ini kecuali kau cintai, ya Allah. Dan kau jadikan mereka cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perilaku kami setiap hari akan dilihat oleh Nabi Muhammad sebagai hal yang menjadikan beliau senang, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perilaku kami di rumah kami menyenangkan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, wanita-wanita kami, jadikan perilaku mereka menyenangkan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pekerjaan kami pekerjaan yang menyenangkan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan apa yang kami lakukan menyenangkan kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari makan yang haram, ya Allah. Jauhkan kami dari makan makanan yang haram. Jika ada di antara yang hadir masih makan makanan yang haram, rizkinya haram, kami mohon gantilah dengan yang halal ya Allah. Yang halal, yang bersih, yang menjadikan sebab kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Yang sempit rizkinya, lapangkan rizki mereka ya Allah. Dengan rizki yang halal, yang penuh berkah ya Allah. Yang belum punya anak, berikan keturunan anak yang soleh-soleha. Yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang ya Allah, mudahkan mereka membayar hutang-hutang mereka ya Allah. Yang punya permasalahan dalam rumah tangganya ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangganya. Yang punya anak ya Allah, karena salah mendidik anaknya susah diatur ya Allah, berikan ya Allah, berikan kepada orang tua tersebut kemudahan untuk mendidik anak-anak mereka. Dan ya Allah, bimbinglah kami untuk mendidik anak-anak kami, jangan sampai kami salah mendidik. Ada di antara yang hadir anaknya jauh dari bimbingan kekasihmu Nabi Muhammad, anaknya jauh dari petunjuk kekasihmu Nabi Muhammad, akan mereka, akan tapi mereka para orang tua hadir ke sini karena ingin anaknya baik. Maka kami mohon ya Allah, berkat kemuliaan majlis ini ya Allah, berikan bimbingan kepada anak-anak mereka. Dan hadirkan semua wahai yang hadir, niatkan wahai semua yang hadir, ini adalah tempat yang dikabul oleh Allah. Hajat apapun yang anda inginkan, adukan kepada Allah di tempat yang mulia ini ya Allah. Lihatlah mereka ya Allah, engkau maha tahu tentang hajat mereka semua ya Allah. Kami tidak bisa menghitung satu persatu, akan tapi engkau maha tahu. Kabulkan hajat mereka semua ya Allah. Ya Allah, orang tua kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Guru-guru kami, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, di padang mahsyar bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan panjangkan umur kami semua ya Allah, orang tua kami, guru-guru kami, dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan jadikan kami ahli istiqomah di majlis yang mulia ya Allah. Rindukan kami ke majlis yang mulia ya Allah. Rindukan kami ke tempat yang mulia ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru yang mulia ya Allah. Kirimkan kepada kami pembimbing yang mulia ya Allah. Cintakan kami kepada tempat yang mulia ya Allah. Ada di antara hamba-hambamu tidak pernah rindu untuk menghadiri tempat yang mulia. Bahkan ada yang hadir ke tempat ini tidak pernah menghadiri ke tempat yang mulia kecuali saat ini. Maka jadikanlah saat ini saat kembali mereka kepadamu ya Allah. Saat mereka kembali kepadamu ya Allah, sehingga di esok hari semakin rindu kepadamu ya Allah. Rindu kemuliaan menghadiri majlis-majlis yang mulia, sehingga mereka semakin dekat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Kami takut nanti di alam barzah ya Allah. Kami takut nanti di neraka ya Allah. Kami takut nanti di padang mahsyar, di padang mahsyar ya Allah. Kami takut di padang mahsyar ya Allah. Kami takut ya Allah di alam barzah ya Allah. Kami takut di neraka-Mu ya Allah. Berikan kepada hati kami rasa takut ya Allah yang sesungguhnya. Neraka-Mu ya Allah, tempat kau siksa musuh-musuh-Mu. Kami tidak ingin kau siksa. Maka sebanyak apapun dosa kami, ampuni ya Allah. Sungguh ya Allah, jika kami melihat dosa kami yang sangat banyak, kami ya malu untuk menghadap-Mu. Akan tapi kami tahu Engkau Maha Pengampun. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Jangan sampai ada yang ke tempat ini kecuali Kau kabulkan hajat mereka. Kau ampuni dosa mereka. Kau mudahkan segala urusan mereka ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami nanti ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat wal afiat, saat Kau cabut nyawa kami, kami ingin ya Allah Kau cabut nyawa kami saat kami sujud dalam solat kami ya Allah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami saat kami berzikir ya Allah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami saat kami menyampaikan kebenaran ya Allah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami rindu kepadamu ya Allah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan Kau ridho pada kami ya Allah. Kami ingin husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau cabut nyawa kami, kami mampu mengucapkan dengan hati dan lidah kami kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habib sekap Fatihah Habib. Fatihah. Fatihah hanya sendiri. Pungkasan istimewa doa dari Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Ketua Rabithah Alawiyyin. Beliau akan menyampaikan doa, Bu, yang khusyuk lagi, Bu, insyaallah. Dan terima kasih kita kedatangan tamu dari Lebanon. Beliau adalah murid daripada Syekh Abdullah Hirari, pakar akidah dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Alhamdulillah, ahlan salam, marhaban, bikutumikum. Insyaallah, yukir min amthalikum, wizidkum khairan kathiran. Insyaallah, yanfa'bikum al-ummah. Ini saja, insyaallah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Al-Habib Muhammad Al-Habsyi untuk bisa menghantarkan kita semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi fal jazakumullah.